Taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yutillah wa rasulahu faqad faja fawzan azima amma ba'du fa'iqal hadithi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adanallahu wa iyyakum minan nar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan sore hari ini Allah subhanahu wa ta'ala lakukan satu amalan, satu ketaatan, yakni talabul ilmi, mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita agar kita beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita supaya kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakni dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Dan kita tidak mungkin bisa mengetahui mana yang merupakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan mana yang merupakan larangan Allah subhanahu wa ta'ala tanpa kita belajar, tanpa kita mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala ini, tanpa kita mempelajari kitabullah Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, dikarenakan ketika kita mendatangi dunia ini, kita datang ke dunia ini semuanya sama, dalam keadaan tidak berpakaian, tidak dikhitan, dan tidak beralas kaki, dan tidak mengetahui suatu apapun. Tidak mengetahui suatu apapun. Nah, yang demikian dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kitabnya yang mulia, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia Allah memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Al-Quran surat An-Nahl ayat yang ke 76 Afan 78 Surat An-Nahl ayat yang ke 78 Dan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, sehingga ketika kita diberikan kemudahan, diberikan keutamaan berupa mau belajar, mau menuntut ilmu agama, maka semoga dan semoga ini merupakan tanda kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala atas diri-diri kita, sebagaimana disebutkan di dalam hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah fahamkan orang tersebut dalam perkara agama. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah fahamkan orang tersebut dalam perkara agama. 6. Dan kefahaman dalam perkara agama ini bukan merupakan perkara simsalabim abrakadabra. Ya, bukan merupakan ilmu sihir. Ya, yang bisa dilakukan tanpa belajar. 6. Bukan pula merupakan warisan keturunan. Kalau bapaknya atau orang tuanya ustaz, anaknya jadi ustaz. Kalau orang tuanya syekh, anaknya jadi syekh. Ya, tiba-tiba lahir misalkan sudah mengetahui ini dan itu. Tidak. Kefahaman, kefakihan di dalam berilmu, di dalam beragama, di dalam agama ini, yakni dengan belajar. Dengan cara belajar. 6. Fa barakallahu fikum, maka sekali lagi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semuanya berupa kefahaman dalam agamanya ini. 6. Dan menuntut ilmu, menuntut ilmu agama, mempelajari ilmu agama ini merupakan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yabtaghi fi ilman wa fi lafdin akhar yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan, barang siapa menempuh satu cara yang dia mencari ilmu padanya, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kalau ahli dunia, orang yang mementingkan dunia, begitu semangat, begitu berlomba-lomba mereka mempelajari ilmu dunia. 6. Mempelajari ilmu dunia, apakah yang berkaitan dengan masalah pembangunan atau perekonomian atau persenjataan atau 6. kenegaraan dan yang lain-lainnya. Mereka bersemangat mempelajari ilmu dunia. 6. Berapapun biaya yang dibutuhkan, Mereka usahakan. 6. Bahkan sampai terkadang mengutang untuk memenuhi biaya pendidikan ilmu dunia tersebut. Padahal manfaatnya, kegunaannya 6. Sebatas di dunia itu. Ya, 6. Fabarakallahu fikum. Sementara ilmu agama. 6. Manfaatnya fi dunia wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Ya, 6. Yang semestinya bagi kita lebih bersungguh-sungguh mempelajari ilmu agama. 6. Karena tanpa kita mempelajari ilmu agama, kita tidak akan bisa mewujudkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Tidak mungkin kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kita mempelajari ilmu agama. Nah, karena sebagaimana telah disebutkan ayat di muka, asalnya manusia mendatangi dunia ini dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun. Tidak mengetahui suatu apapun. Fabarakallahu fikum kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka sungguh merupakan keutamaan yang besar, merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberikan hidayah, ketika Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk kita bertolabul ilmi, menuntut ilmu agama. Maka semoga dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkannya. Fa insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan kita dalam Syarah Riyadhus Shalihin buah karya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Dan kita masih dalam bab sabar. Di mana kita sedang membaca keterangan Syekh rahimahullahu taala pada kisah Nabi Musa dan Firaun laknatullah alaih. Itu pada bab muraqabah, pada bab muraqabah. Pada pertemuan yang sudah berlalu, kita sudah mengetahui bahwasanya Fir'aun menantang Nabi Musa untuk berhadapan dengan tukang-tukang sihirnya. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada Nabi Musa, dan tukang-tukang sihir Fir'aun beriman kepada apa yang dibawa, apa yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam, sehingga membuat marah murka Fir'aun dan mengancam untuk memotong tangan dan kaki tukang-tukang sihir tersebut secara bersilangan dan akan disalib. Namun yang demikian tidaklah membuat gentar. Dan tukang-tukang sihir yang sudah beriman kepada Nabi Musa tersebut, mereka mengetahui, meyakini kebenaran yang ada pada Nabi Musa alaihissalam, sehingga mereka tidak peduli apapun yang akan dialami oleh mereka berupa azab ataupun siksaan yang diancamkan oleh Fir'aun laknatullah alaih. Yang kemudian Nabi Musa dan orang-orang yang beriman dengan Nabi Musa kemudian pergi dan dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya sampai akhirnya Nabi Musa dan orang-orang yang beriman dengan Nabi Musa sampai di tepi laut atau pantai Laut Merah. Naam. Lamma wasalil bahr wa idza fir'aun bi junudihi al-'azima wajaha falah al-qawiyya khalfahum wal bar amamahum. Dan para pengikut Nabi Musa merasa ketakutan karena di hadapan mereka laut dan di belakang mereka Fir'aun dan bala tentaranya yang banyak, yang kuat, ya, yang siap untuk membunuh mereka. Nah, sampai-sampai mereka berkata, para pengikut Nabi Musa berkata, qala ashabu Musa inna lamudrakun. Berkata para pengikut Nabi Musa alaihissalam, sungguh kita benar-benar tersusul. Sungguh benar-benar kita tersusul. Kita akan nam ditangkap oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Al-bahru amamana wa Fir'aun wa junuduhu khalfana. Aina nafar? Ya. Lautan di hadapan kita, sementara Fir'aun dan bala tentaranya ada di belakang kita. Akan kemana kita lari? Dan Nabi Musa menenangkan para pengikutnya. Qala kalla inna ma ya rabbi sayahdini. Nabi Musa berkata, sekali-kali tidak akan tersusul. Sekali-kali tidak akan tersusul. Sungguh bersamaku Tuhanku akan memberikan petunjuk. Nah, dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-62. Hakadha yakinur rasul, yakinur rusul alaihimus salatu wassalam fil maqamat al-harjah as-su'bah tajidu indahum minal yakin ma yaj'alu al-amra al-asira balil ladhi yadhunnu annahu muta'adzirun amran yasiran sahlan. Seperti inilah keyakinan para rasul alaihimus salatu wassalam. Keyakinan para rasul alaihimus salatu wassalam. Nah, dalam keadaan yang sempit, dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang sulit, pada mereka ada keyakinan yang kokoh, keyakinan yang kuat akan adanya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Keyakinan yang kokoh, keyakinan yang kuat bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang beriman lagi bertakwa. Yang membuat perkara yang susah, bahkan orang menyangka tidak mungkin perkara itu menjadi mudah, tidak mungkin perkara itu menjadi gampang. Nah, menurut perhitungan manusia secara akal, nah, tidak mungkin perkara tersebut. Fauha ilahi anidriba bi'asoka al-bahr al-ahmar fadarob al-bahr bi'asohu darbatan wahidatan fanfalako al-bahro ithnai asyara tarikon. Maka Allah mewahyukan, memerintahkan kepada Nabi Musa agar Nabi Musa memukulkan tongkatnya kepada Laut Merah itu. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa memukulkan tongkatnya kepada laut merah itu. Maka Nabi Musa memukulkan tongkatnya kepada laut tersebut sekali pukulan, dan laut itu terbelah. Laut itu terbelah menjadi 12 jalan. Nah, ini bukan sihir, bukan simsalabim abrakadabra, tapi ini adalah mukjizat. Nah, mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah karuniakan kepada Nabi Musa sebagai pembenaran, sebagai bukti nyata kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Ya, Nabi Musa memukul laut merah tersebut dengan tongkatnya, dan dengan izin Allah terbelahlah laut merah itu menjadi 12 jalan. Liana Bani Israel kanu itnai ashrota kabilatan sabton wasabtu bimakna al kabila indal arum. Dikarenakan Bani Israel itu, Bani Israel, mereka ada 12 kabilah, ada 12 kabilah, 12 suku bangsa, ada 12 suku. La ilaha illallah hadal bahru soro ithne asyara tarikon. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Laut ini terbelah menjadi 12 jalan. Kam bakia min muddatin likai yaibas, berapa waktu yang dibutuhkan supaya laut ini menjadi kering? Ya, laut, tentunya airnya banyak. Ya, jangankan untuk menguras laut, ya, yang itu merupakan perkara yang mustahil. Ya, menguras kolam yang mungkin 10 kali 10 meter, 6 kali 5 meter dalamnya mungkin, ya, membutuhkan waktu yang cukup lama. Lalu bagaimana lautan kemudian bisa jadi kering, jadi jalan 12 jalan? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengeringkan laut tersebut? Bila hadotin ya bisa. Hanya sekejap saja. Hanya sekejap saja. Waktu yang sangat sebentar. Laut tersebut menjadi kering, menjadi 12 jalan. Fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa la takhafu darukan wala takhsha. Allah Subhanahu wa taala membuatkan untuk mereka, untuk Nabi Musa dan orang yang beriman dengan Nabi Musa, jalan di lautan tersebut dalam keadaan kering. Dalam keadaan kering. Janganlah kamu takut akan tersusul, dan janganlah kamu takut akan tenggelam. Dalam surah Toha ayat yang ke-77. Jangan takut tersusul, jangan takut tenggelam. Fa'abara Musa biqaumihi fi amanin wa aman. Maka Nabi Musa dan kaumnya dan pengikutnya kemudian berjalan menyeberangi laut tersebut, berjalan pada laut tersebut dengan aman dan selamat. Al-ma'u baina hadhi turuq mithl jibal ka'annahu jabalun waqifun. Nah, air yang ada di antara jalan-jalan tersebut semisal gunung, semisal gunung-gunung. Nah, tadi lautnya terbelah menjadi 12 jalan. Antara jalan yang satu dengan jalan yang lain ini ada air, tapi airnya tersebut diam seperti gunung. Diam seperti gunung. Naam. Wa antum ta'lamuna annal ma' jawharun syalun lakinnahu bi amrillah sara waqifan kal jibal. Dan enam, kalian mengetahui bahwasanya air itu adalah jernih, air itu adalah bergerak, ya, mengalir. Akan tetapi dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, air tersebut enam menjadi diam seperti gunung-gunung. Naam. Hatta inna ba'dhal ulama qala inna Allah Subhanahu wa taala ja'ala fi kulli tawd min hadhil miyah ja'ala fiha farjan hatta yandura banu Israil ba'duhum ila ba'd. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan sungguh Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada tiap-tiap celah, pada tiap-tiap lorong dari air ini Allah jadikan padanya celah-celah. Jadi antara jalan yang satu dengan jalan yang lainnya, nah, dipisahkan oleh air. Tapi air ini dalam keadaan diam seperti gunung. Nah, padanya terdapat celah-celah sehingga Bani Israil sebagian mereka bisa melihat kepada sebagian yang lain. Ya, satu kabilah bisa melihat kepada kabilah yang lain. Ya, satu kelompok yang menempuh jalan yang satu bisa melihat kepada kelompok yang lain yang menempuh jalan yang lainnya, yang di sampingnya. Nah, apa faedahnya? Li'alla yadhunnu anna ashabahum qad ghoraku wa halaku. Ini supaya mereka tidak menyangka. Supaya nah mereka tidak menyangka bahwasanya sebagian teman-temannya telah tenggelam atau telah binasa. Ya, sehingga sebagian mereka bisa melihat kepada sebagian yang lain. Oh, ternyata teman saya masih ada. Teman saya juga selamat, sama menempuh perjalanan dan jalan di laut tersebut. Ya, naam. Falama intaha Musa wa qaumuhu kharijina dakhala Firaun wa qaumuhu. Maka ketika Nabi Musa dan kaumnya sudah menempuh perjalanan di laut tersebut dan sudah keluar dari laut itu, nah, masuklah Firaun dan kaumnya, masuklah Firaun dan bala tentaranya mengikuti jalan yang tadi ditempuh oleh Nabi Musa dan kaumnya. Nah, sementara Nabi Musa sudah sampai ke ujung yang satunya. Falamma takamalu amarallahu al-bahr ayyauda ala halihi fantabaqa alaihim. Maka ketika Fir'aun dan bala tentaranya semuanya sudah masuk di tengah-tengah lautan tersebut, nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada laut agar kembali seperti sedia kala. Agar kembali seperti sedia kala. Nah, maka tertutuplah laut tersebut. Menutupi Fir'aun dan bala tentaranya. Nah, Hanya mereka apa? Tenggelam. Ya, tenggelam. Nah, mereka binasa semuanya. Fir'aun binasa. Nah, Fir'aun dan bala tentaranya binasa semuanya. Mati semuanya. Nah, wa kana banu Israil min syiddati khaufin min Fir'aun wa qawfi nufusi anna Fir'aun lam yagrok fadahrahullah jasada Fir'aun ala sathil ma. Dan Bani Israil sangat takut sekali terhadap Fir'aun. Sangat takut sekali terhadap Fir'aun. Dan ada pada jiwa-jiwa mereka trauma. Trauma bayangan bahwasanya Fir'aun itu belum tenggelam. Nah, trauma. Karena kekhawatiran ataupun ketakutan yang sangat. Mereka menyangka bahwasanya apa? Fir'aun itu belum tenggelam. Fir'aun masih hidup. Maka Allah tampakkan jasad Fir'aun di atas permukaan air. Allah tampakkan jasadnya Fir'aun yang sudah binasa, yang sudah mati tersebut di permukaan air. Nah, qala fal yauma nunajjika bi bananika litakuna liman khalfaka ayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang matinya Fir'aun pada surat Yunus ayat yang ke-93. Dan pada hari ini kami selamatkan kamu dengan badanmu agar ada bagi orang-orang di belakangmu, bagi orang-orang setelahmu ayat, tanda, alamat. Nah, hatta yushahidu bi ayunihim wa yatma'innu anar rajul qad halaka. Dan Allah binasakan Fir'aun, Allah tenggelamkan Fir'aun dan Allah munculkan jasadnya di permukaan air sehingga mereka Bani Israil bisa menyaksikannya, bisa melihatnya dengan mata kepala mereka dan jiwa-jiwa mereka tenang bahwasanya Fir'aun tersebut telah binasa. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, fata'ammal ya akhi ha'ula'il umam as-salasah alladhina hum fi ghoyati tughyan kaifa akhadahumullahu azza wa jalla wa kana lahum bil mirsad. Maka perhatikanlah wahai saudara-saudara, wahai saudaraku, mereka umat-umat yang tiga, umat-umat terdahulu tersebut yang mereka sangat-sangat melampaui batas, yang mereka sombong dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sombong. Nam dari mengikuti beriman kepada para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menyiksa mereka? Naam. Dan Allah terhadap mereka Maha mengawasi. Kaum 'Ad qalu man ashadda minna quwwah. Kaum 'Ad mengatakan, siapa yang lebih kuat daripada kita? Ya? Karena kaum 'Ad diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan yang lebih, memahat batu-batu yang besar di lembah-lembah. Nah, rumah-rumah mereka, mereka buat dari batu-batu yang besar. Tiang-tiang yang tinggi lagi besar. Nah, Allah berikan kepada mereka kekuatan yang lebih. Nah, tetapi yang demikian bukan membuat mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi malah sombong. Sombong, merasa diri paling kuat, sehingga menantang siapa yang lebih kuat daripada kita. Ya? Fa'ahlaku birrihin. Fa'uhliku birrihin. Wahia aslan latifah wasahlah. Maka mereka dibinasakan. Allah binasakan mereka, Allah hancurkan mereka dengan angin. Dengan angin. Di mana angin itu asalnya adalah lembut, asalnya adalah angin yang ringan. Angin yang sepoi-sepoi. Ya? Yang kita terkadang mencari angin karena kepanasan. Ya, kita apa? Mencari angin. Putar kipas angin, ya, putar apa namanya, menyalakan AC dan seterusnya. Ya, nah, di dalam rumah kepanasan, kemudian kita keluar mencari angin, ya, di bawah pohon dan seterusnya. Nah, angin tersebut, ya, kita mencarinya. Kenapa? Angin tersebut lah, lembut, ya, angin yang ringan, yang sepoi-sepoi, yang membuat apa? Mata mengantuk. Sampai tidak tahu apa yang diucapkan oleh ustaz. Ustaz bicara sudah berbusa, nam tidak tahu apa yang diucapkan oleh ustaz. Tahu-tahu sudah nam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nam. Kenapa? Karena ngantuk tidur di majlis taklim karena apa? Angin yang sepoi-sepoi. Nah, akan tetapi angin yang lembut, yang ringan tersebut bisa membinasakan, bisa membinasakan nam kaum yang sombong, yang memiliki kekuatan yang besar seperti kaum 'Ad. Ya, nah, kaum muslimin rahimani wa rahimin fa barakallahu fikum. Kalau kekuatan kita dibandingkan dengan kekuatan kaum 'Ad, tidak ada apa-apanya. Ya. Nah, postur tubuh kita kecil-kecil. Ya. Nah, demikian juga tenaganya kecil. Ya. Lemah. Ya. Mau mengangkat beban yang berat pakai alat ini. Mau menghancurkan benda yang keras pakai alat ini. Ya, nah. Kalau dulu kaum 'Ad tidak, tapi dengan kekuatan fisiknya. Ya. Bersama dengan itu kekuatan fisik yang lebih, tidak ada apa-apanya, tidak mampu melindungi diri-diri mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala yang berupa angin. Ya, berupa angin. Nah, lalu pantaskah bagi kita sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala? Nam sehingga kita tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau bertalabul ilmi, tidak mau mempelajari agama Allah, tidak mau mempelajari Al-Qur'an, tidak mau mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita terus-menerus melampaui batas, dan lebih mengutamakan perkara dunia Dan bangga dengan keturunan, bangga dengan harta, bangga dengan suku ataupun kabilah. Padahal jika dibandingkan dengan kaum terdahulu, tidak ada apa-apanya. Tapi ternyata kaum terdahulu, umat-umat terdahulu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dikirim angin. Kaum saleh, ahliku bi rajfah wasoiha. Kaumnya saleh, kaum Nabi saleh, mereka dibinasakan dengan guncangan bumi dan dengan suara yang mengguntur dan suara yang menggelegar. Fir'aun ahliku ahlika bilma wagoriku wagoroko. Fir'aun dia binasa, dibinasakan dengan air dan tenggelam. Kaumnya Nabi Soleh, kaumnya Nabi Soleh yang mereka diberikan kelebihan dalam perkara harta, dalam perkara harta. Tapi mereka sombong, mereka tidak mau melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah guncangkan tempat tinggal mereka dan Allah kirimkan suara yang menggelegar sehingga mereka pun binasa. Bumi yang kita pijak ini, bumi yang kita tinggal di atasnya, asalnya adalah tenang. Asalnya adalah tenang. Kita bisa beraktivitas semau kita, siang, malam, pagi, sore. Kita bisa beraktivitas dengan tenang, dengan senang. Akan tetapi apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mengguncangkan bumi tersebut, bumi yang tadinya tenang, bumi yang tadinya menyenangkan, akan berguncang dengan guncangannya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita mengistilahkannya gempa bumi. Dan ternyata kita mengalami gempa bumi yang kekuatannya 6,4 skala Richter. Belum 7, belum 8, belum 9, belum 100. Kita sudah ketakutan. Kita sudah kebingungan. Dan kita sudah kalang kabut. Fabarakallahu fikum kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Apa yang kita mau banggakan? Apa yang kita mau sombongkan sehingga kita membangkang terhadap Allah Subhanahu wa taala? Perintah Allah kita langgar, larangannya kita lakukan. Kita punya apa? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, fabarakallahu. Marilah kita mengambil pelajaran. Mari kita mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu. Yang mereka punya kelebihan-kelebihan. Punya kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan umatnya Nabi Muhammad SAW ini. Dari sisi fisik, dari sisi materi dan seterusnya. Akan tetapi kelebihan-kelebihan mereka tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun dibinasakan dengan air. dibiasakan dengan air. Naam, tenggelam. Wa kan yaftakhir bil ma liqalihi alaysa li mulkun alaysa li mulku misra wa hadhil anhar tajri min tahti afala tubsirun am ana khairun min hadha alladhi huwa muhinun wa la yakadu yubin. Naam, falaula ulki alaihi aswiratun min dhahabin aw jama'ahu al malaikatu muqtarinin. Al-Qur'an surat Az-Zukhruf ayat 51 sampai 53. Nam Fir'aun mengatakan, ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi anhar tajri min tahti afala tubsirun. Wahai kaumku, bukankah kerajaan Mesir itu milikku dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Apakah kamu tidak melihat? Am ana khairun min hadha alladhi huwa muhinun wa la yakadu yubin. Bukankah aku lebih baik dari orang ini, yaitu Nabi Musa, yang hina ini dan yang hampir tidak dapat menjelaskan perkataannya? Falaula ulki alaihi aswiratun min dhahabin aw jama'ahu al malaikatu muqtarinin. Maka mengapa dia Musa tidak dipakaikan gelang dari emas atau malaikat datang bersama-sama dia untuk mengiringinya? Nam Fir'aun berbangga diri, ya, Fir'aun berbangga diri menghinakan nam Nabi Musa alaihissalam. Akan tetapi Allah kemudian menenggelamkannya dengan air. Allah menenggelamkannya pada air. Ya, nah. Allah menenggelamkannya dengan pada air. Fahadhi jumlah ma tusyiru ilahi hadil ayal karimah inna rabbaka labil mirsad. Nah, kalimat ini, nah, apa-apa yang mengisyarakan kepadanya dari ayat ini, ayat yang mulia ini, sesungguhnya Rabb kamu, sesungguhnya Tuhan kamu benar-benar mengawasi. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an fa barakallahu fikum, maka nah, marilah kita berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang taat dan tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jauhi sifat sombong, jauhi sifat melampaui batas. Nam di dalam kehidupan dunia ini, karena sesungguhnya akhir daripada kesombongan, akhir daripada melampaui batas adalah kebinasaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang tunduk dan patuh kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang dijauhkan dari sifat sombong, sifat berbangga diri, sifat melampaui batas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengabulkan doa. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan apabila ada salahnya datang dari kami dan dari syaitan, dan kami beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.